bila? Mas Randy, sampean pancen tukiman, tukang kawin nyaman. Kabar kesayangan baik kan? Rindu rasa bar ngerti senyum maem terus kopi dandan rapi lalali minga ewangi tenan sampean idaman matuku omat hati rebutan. Rindu rasa bar ngerti senyum.